Far'un idza waqa'a fi ta'amin jamidin kasamnin fa'ratun mathalan. Bila ada semisal tikus yang terjatuh di makanan padat, fi ta'amin jamid. Contoh makanan padat kasamnin, seperti minyak samen atau mentega. Famatat, lalu tikus itu mati. Ulkiyat wa mahaulaha mimma masaha fakot. Maka tikus dan makanan yang ada di sekitarnya harus dibuang. Dibuang karena najis ya. Walbaki tohirun. Dan sisanya hukumnya masih suci. Jadi ini sudah pernah dijelaskan sebenarnya ya. Sudah pernah dijelaskan di permasalahan zabat, minyak zabat, bahwa Nabi suatu ketika pernah ditanya oleh sahabat tentang hukum samen, hukum samin yang kejatuhan tikus. Lalu Nabi memerintahkan al-kuha wa mahaulaha, tikusnya buang dan tempat-tempat yang ada di sekitar tikus. Jadi Nabi tidak memerintahkan untuk membuang semua makanan, Nabi hanya memerintahkan membuang najisnya dan juga tempat yang tertempel dengan najis. Wal jamidu huwalladzi idza ghurifa minhu la yataraddu ala kurbin. Ini pengertian tentang jamid ya, jamid atau terjemahannya padat atau benda keras. Ini yang dimaksud tidaklah benda yang seperti batu, seperti benda-benda keras yang lain. Tetapi yang dimaksud jamid dalam pembahasan ini adalah alladzi idza ghurifa minhu. Makanan yang bila diambil sebagian, layataroddu ala kurbin, sisanya tidak kembali merata di waktu yang dekat. Jadi contoh mudahnya seperti blue band, itu kalau kita mengambil sebagian darinya, pastinya bekas yang diambil itu akan tetap cekung ya, akan tetap cekung di waktu yang agak lama. Jadi tidak kembali merata di waktu yang dekat, itu sudah termasuk kategori jamid di dalam permasalahan ini. Far'un idza tanajjasa ma'ul bi'ril qalilu bimulaqati najisin lam yadhur bin nazhi. Bila ada air sumur sedikit yang najis sebab bertemu dengan benda najis, maka air sumur itu tidak bisa menjadi suci dengan cara mengurasnya. Jadi bin nazhi artinya menguras. Jadi air sumur yang jumlahnya hanya kurang dari 2 gulah yang terkena najis itu tidak bisa suci dengan cara dikuras. Bal yam bagi alla yunjaha liyakthurul ma'u bin nab'in aw sabbima'in fihi. Akan tetapi hendaknya justru tidak dikuras. Tidak dikuras sehingga jumlah air menjadi banyak dari sumbernya, atau jumlah air menjadi banyak dengan ditambah air lain. Jadi ini karena jumlahnya sedikit, maka untuk kembali mensucikannya harus mencapai 2 kulah ya, harus mencapai 2 kulah. Jadi tujuan tidak menguras sumur ini supaya airnya terus bertambah hingga mencapai 2 kulah, atau sumberannya tidak menambah air atau menambah tapi sedikit, tapi air itu diperbanyak dengan cara ditambah ya, ditambah air. Jadi intinya adalah air sumur yang jumlahnya kurang dari 2 kulah ini bisa kembali menjadi suci bila airnya mencapai 2 kulah. Awil kathiri bitaghayyurin bihi lam yadhur illa bizawali. Dan bila air yang ada di sumur berjumlah banyak, kafir atau banyak, banyak ini artinya 2 kulah atau lebih ya, dan air itu najis sebab sifatnya berubah, bitago yurin bihi, sifatnya berubah dikarenakan najis, lam yadhur illa bijawalih, maka air itu tidak bisa menjadi suci kecuali perubahan sifatnya telah hilang. Jadi karena yang menyebabkan najis adalah perubahan sifat, maka najis itu tidak bisa hilang kecuali penyebabnya hilang terlebih dahulu, yaitu perubahan sifat. Fa'in bakiat minhu najasatun kasyari fa'rotin walam yatagoyar fatohurun ta'adzar istikmaluh. Jika masih tersisa najis, semisal bulu tikus, sa'ri fa'rotin, semisalkan bulu tikus masih tersisa di dalam air, di dalam sumur, dan najis itu tidak merubah sifatnya. Jadi ada najis, tetapi najis itu tidak merubah sifat air sumur. Maka hukum air itu tetap suci mensucikan, tetapi tidak bisa digunakan, ya, tidak mungkin digunakan. Fatohurun ta'ad darus cikmaluh. Jadi ini hukumnya juga agak aneh ya. Hukumnya suci mensucikan, tetapi tidak bisa digunakan. Mengapa tidak bisa digunakan? Idh la yakhlu minhu dalwun. Karena setiap mengambilnya, pasti di dalamnya terdapat bulu yang terbawa. Jadi kalau ada air sumur yang jumlahnya banyak, kemudian di dalamnya ada najis, maka hukumnya tetap suci mensucikan, akan tetapi tidak bisa digunakan. Sebab ada kata kita mengambilnya dengan timba atau yang lain, itu pastinya di dalam timba itu terdapat bulu yang terbawa. Falyun zahkulluhu. Jika demikian, maka air itu harus dikuras seluruhnya. Jadi air sumur yang jumlahnya banyak itu semuanya harus dikuras. Fa in ihtarafa qabla an-nashi wa lam yatayaqqan fi ma ihtarafahu sya'ran lam yadhurra. Dan apabila ada seseorang yang mengambil airnya, mengambil air dari sumur tadi sebelum sumur itu dikuras, maka yang dilakukan itu tidak masalah, ya, lam yadhurra. Yang dilakukan itu tidak berbahaya, tidak masalah, selama dia tidak meyakini adanya bulu yang ikut terbawa, walaupun ada prasangka, ya. Jadi walam yatayakon fi maktarofahu sya'ron, ini maksudnya adalah dia tidak meyakini bahwa ada najis yang ikut terbawa di dalam air. Wa in dhannahu, walaupun dia berprasangka ada bulu itu. Jadi dia tidak yakin, ya. Tidak yakin artinya kan memasukkan prasangka. Dia tidak yakin bahwa ada najis yang terbawa, walaupun ketidakyakinan itu bersamaan dengan prasangka. Dia menduga bahwa ada najis yang terbawa di dalam timba, tetapi dugaan itu tidak mencapai taraf yakin. Itu hukumnya tidak apa-apa, ya. Lam yadhurra artinya tidak apa-apa atau tidak masalah. Amalan bitaqdimil asli ala dhohir. Ini alasannya, ya. Mengapa orang tadi tetap diperbolehkan mengambilnya? Dikarenakan memenangkan hukum asli air, yaitu tidak adanya najis, daripada kemungkinan najis. Jadi al-aslu ini artinya hukum asli, al-zohir artinya kemungkinan besar, kemungkinan. Hukum asli air adalah tidak ada najis, ya. Hukum asli air adalah tidak ada najis, tetapi ada kemungkinan air itu najis. Dan antara asli dan zohir ini bertabrakan, ya. Bertabrakan, dan di dalam hal ini dimenangkan hukum asli, yaitu tidak najis. Jadi semestinya permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan pembahasan tentang najis, ya. Karena di pembahasan sebelumnya ini tidak membahas air, tetapi membahas najis. Dan semestinya yang lebih tepat permasalahan ini, permasalahan air sumur ini, diletakkan saat membahas tentang air mutlak, ya. Dan di dalam pembahasan ini tadi ada dua pembahasan, yaitu yang pertama air yang kurang dari 2 kulah dan air yang lebih atau air yang berjumlah 2 kulah, ya. Lalu yang perlu saya jelaskan adalah kata yan bagi, balian bagi ini, ya. Kata yan bagi ini kalau terjemahnya adalah sayogjanya. Ini kata Ayam Bagi. Terjemah kamusnya adalah sayogjanya. Tetapi di dalam pembahasan fikih, kata Ayam Bagi ini terkadang bisa bermakna wajib, terkadang bisa selain wajib ya. Selain wajib artinya bisa sunnah ataupun bahkan mubah. Tetapi yang bagi yang dimaksud di dalam kitab ini bermakna wajib. Jadi apabila ada air sumur yang sedikit dan air sumur itu najis, maka harus tidak dikuras ya. Jadi hukum tidak dikuras ini hukumnya harus. Dan mengapa tidak boleh dikuras? Karena setelah air sumur sudah habis, maka bekas air itu masih tetap muta najis ya. Jadi kalau dikuras hingga habis itu bekasnya tetap muta najis. Sehingga andai kata airnya kembali menyumber dari sumbernya, akan kembali menjadi muta najis. Dan najis di dalam permasalahan ini adalah najis yang sudah hancur dan sudah menyebar di dalam air. Khususnya di permasalahan yang terakhir tadi ya, ada air sumur yang jumlahnya banyak, kemudian terkena najis, dan air sumur itu tidak berubah. Itu yang dimaksud adalah najis yang sudah hancur dan bagiannya sudah menyebar di dalam air. Dan juga di permasalahan terakhir tadi, najis yang dimaksud adalah najis yang tidak merubah sifat air. Lalu maksud dari tidak mungkin digunakan, maksud dari ta'ad darustikmaluh, tohurun ta'ad darustikmaluh, jadi airnya suci tetapi tidak bisa digunakan, itu maksudnya adalah bila digunakan dengan cara mengambilnya dengan semisal timba ya. Jadi tidak bisa digunakan, maksudnya digunakan dengan cara mengambilnya. Jadi air ini masih bisa digunakan dengan cara selain mengambilnya, yaitu semisal menyelami air dengan niat menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Jadi di bab di pembahasan pertama kitab itu ada penjelasan lawin gumasa artinya bila ada seseorang yang menyelam di dalam air kemudian dia niat menghilangkan hadas besar, itu hukumnya sah ya. Jadi dalam permasalahan menghilangkan hadas ini tidak ada aturan seperti menghilangkan najis, yaitu harus air mendatanginya, tidak boleh air yang didatangi. Dalam permasalahan hadas boleh ada air yang diselami oleh seseorang, itu hukumnya juga najisnya bisa hilang. Jadi air sumur yang terkena najis dan najis itu tidak merubah sifat air, tetapi najis itu menyebar di dalam air, itu tidak bisa digunakan dengan cara mengambil, tetapi bisa digunakan dengan cara yang lain, semisal menyelam. Dan mengapa tidak bisa digunakan? Karena bila kita mengambil air, maka kemungkinannya najisnya terbawa, dan bila tidak terbawa, maka bagian dalam timba itu suci ya, bagian dalam timba itu suci, dan bila terbawa bagian dalamnya najis. Jadi penggambarannya air sumur yang banyak kemudian ada najis yang tersebar di situ, tetapi najisnya tidak merubah sifat air, airnya tetap suci mensucikan. Andai kata ada orang yang mengambil air dari situ, maka kemungkinannya dua. Kalau kemungkinannya adalah najisnya terbawa bersama air atau najisnya tidak terbawa bersama air. Kalau najisnya terbawa bersama air, tentunya bagian dalam timba ini najis ya, bagian dalam timba ini najis. Dan andai kata ada seseorang yang tidak mungkin menguras, tidak mungkin menguras semua air sumur dikarenakan sumbernya besar ya. Misalkan sumbernya sangat besar sehingga baru dikurangi sedikit itu langsung kembali jumlahnya sama. Air sumur yang seperti itu tidak diharuskan untuk dikuras habis, tetapi cukup menguras sebagiannya sekiranya semua najis telah hilang.